Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini merupakan hari ke-17 Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-17 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qurain Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang fikih tawadu atau merendah diri. Jadi tema hari ini fikih tawadu merendah diri. Dan bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa dikirimkan di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dulkarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com, dan juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853-9986-3739. Atau bagi Anda yang ingin melalui telepon, bisa di nomor 0411-878-368. Ya, baik, pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul Fikih Tawadhu Merendah Diri. Olehnya itu, kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuuth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fikih amalan hati yang kita akan bahas pada hari ini insyaallah taala adalah terkait dengan pembahasan tawadhu, merendah hati, dan mana dari tawadhu serta sebab-sebab seorang menjadi tawadhu adalah hal yang berjalan di dalam bulan Ramadan ini. Itu bisa dilihat dengan jelas bagi siapa yang mencermati akan kandungan dari ibadah dan tuntunan-tuntunan yang dijalani oleh seorang muslim dan muslimah di dalam bulan ini. Tawadhu secara bahasa itu bermakna merendah atau ia tidak meninggikan dirinya. Nah, dan di dalam istilah didefinisikan oleh para ulama, mereka memiliki kalimat-kalimat seputar tawadhu, ucapan-ucapan yang bisa dipetik di dalamnya makna dari tawadhu tersebut. Iya. Seperti misalnya Al-Fudail ibn Iyad ditanya tentang tawadhu, kata beliau, yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu walau sami'ahu min sabiyin qabilahu walau sami'ahu min ajhalin nas qabilahu. Tawadhu adalah dia tunduk kepada kebenaran, patuh kepadanya, mengikut kepadanya, serta menerima kebenaran itu dari siapa saja yang mengucapkannya. Walaupun dia dengar dari anak kecil, dia terima. Walaupun dia dengar dari manusia yang paling jahil, dia terima. Dan kata Al-Junaid rahimahullah, tawadhu khaddul janah walinul janib. Ya, dia merendahkan dirinya dan berlemah lembut. Dan sebagian ulama ada yang mendefinisikan bahwa tawadhu adalah menampakkan kerendahan dari kedudukannya terhadap siapa yang ingin mengagungkannya. Dan mengatakan bahwa tawadhu adalah berserah diri kepada kebenaran dan meninggalkan segala penentangan terhadap hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala maupun hukum syar'inya. Iya. Telah datang ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia ini dari amalan hati yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dari dirimu terhadap siapa yang mengikuti engkau dari kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Hamba-hamba Ar-Rahman itu mereka yang berjalan di atas muka bumi, hauna, dengan merendah hati, tenang, ya tidak bersombong. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah nanti akan mendatangkan satu kaum ya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka merendah hati, lemah lembut terhadap kaum mukminin. Iya. Dan dari ayat yang menjelaskan akhlak yang indah ini, Allah berfirman kepada nabinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan bersombong. Sungguhnya engkau tidak mampu menembus bumi dan belum mencapai tinggi dari gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasair khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhir." Jangan kau mentasair wajahmu, pipimu terhadap manusia, memalingkannya, bermuka sombong terhadap mereka. Dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan bersombong. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang fakhur. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan akhlak yang mulia ini. Kata beliau di dalam hadis Iyad bin Himar Al-Majashi'i, "Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadha." Ketahuilah bahwa Rabbku memerintah saya untuk mengajari kalian apa yang kalian jahil tentangnya dari ilmu yang diajarkan kepadaku di hari ini. Dan di antara yang beliau sebutkan dalam hadis yang panjang ini, beliau berkata, "Wa inna Allah auha ilayya an tawadau hatta la yafkhura ahadun ala ahadin wa la yabagi ahadun ala ahad." Dan sungguhnya Allah wahyukan kepadaku agar supaya kalian bertawadhu, agar supaya tidak seorang pun bersombong terhadap yang lainnya, dan tidak ada yang melampaui batas terhadap yang lainnya. Iya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal وما زاد الله عبدا بأفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba ditambah oleh Allah dengan rasa maaf, kecuali itu adalah tambahan kemuliaan, keagungan untuknya. Dan tidak seorang hamba bertawadu merendah diri karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Iya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi, da'ahu Allahu yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha." Siapa yang meninggalkan pakaian karena dia tawadu' kepada Allah, maksudnya dia meninggalkan memilih pakaian tertentu, ya dia tinggalkan karena tawadu kepada Allah, padahal dia mampu untuk hal itu, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di atas kepala-kepala makhluk. Kemudian akan dipilihkan, diberikan dia untuk memilih dari pakaian-pakaian hiasan yang dia senangi untuk dia pakai. Iya. Dan di sini terdapat makna tawadu, tapi bukan artinya bahwa seseorang itu tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakai pakaian bagus untuk hari Id menyambut tamu. Iya. Namun kadang seorang dihadapkan dia mampu untuk sesuatu tapi dia tinggalkan sesuatu itu karena merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tawadhu ini adalah akhlak yang mulia dari perkara yang merupakan konsekuensi keimanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibir." Tidak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada satu biji dzarrah dari kesombongan. Dan ini bertentangan dengan tawadhu. Iya. Dan ketika disebut di dalam hadis yang sahih disebutkan bagaimana neraka mengatakan, kenapa tidak ada yang masuk ke dalamku kecuali mereka yang bersombong dan sewenang-wenang. Dan sorga berkata, tidak ada yang masuk kepadaku kecuali orang-orang dari manusia lemah dan dianggap remeh di tengah manusia. Iya. Dan hal yang menyelisih tawadhu dari bersombong merasa tinggi, ini tidak layak dimiliki oleh hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, "Al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani adzabtuhu." Keagungan adalah sarungku dan kibriya, kesombongan, adalah ridaku. Siapa yang menggugat saya dalam hal itu, maka aku akan menyiksanya. Iya. Maka seorang mengambil dari kesombongan, ini adalah hal yang dia masuk di dalam perkara yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebab siksaan. Itu adalah sebab siksaan. Dari fikih yang penting untuk diketahui seputar tawadhu ini, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tawadhu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tawadhu terhadap agama. Iya. Dia tawadhu terhadap agama. Yaitu, dia tunduk terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW, berserah diri dan menerimanya. Dan tawadhu terhadap agama ini dengan 3 hal. Yang pertama, dia tidak tentang suatu apapun dari agama. Dalam bentuk apapun, dia tidak pernah menentangnya. Tidak dia tentang dengan akalnya. Sebagaimana sebagian orang, di pembahasan akidah, kadang dia tolak dari banyak pembahasan akidah, karena dianggap tidak masuk ke dalam akalnya. Dan ini dari bentuk kesombongan. Demikian pula tidak dia tentang misalnya dengan kias. Sebagaimana sebagian orang, kadang dia berijtihad sebuah fikih, dia kiaskan padahal anadas yang tegas di dalam hal itu. Dan ini dari kesombongan, bukan dari bentuk tawadhu. Ya, demikian pula sebagian orang, dia tentang sesuatu dengan dhauk. Apa yang dianggap dirinya tenang, bagus. Ya. Kadang seorang melakukan sesuatu dianggap jiwanya tenang melakukannya. Dan dianggap itu benar, padahal belum tentu benar. Padahal dalil menyelisihinya. Dan ini bentuk dari kesombongan, tidak tawaduk kepada Allah. Tidak tawaduk kepada agama. Demikian pula tidak boleh ditentang dengan kondisi politik. Iya. Jangan sampai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah berkata A, kemudian dia berkata, oh kondisi dari politik sekarang mengharuskan B. Maka dia jalani apa yang menyelisih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini tidak tawaduk terhadap agama. Maka tawaduk itu dengan tiga hal. Tawaduk terhadap agama dengan tiga hal. Iya. Yang pertama, tidak dia tentang sesuatu apapun dari agama itu. Dalam bentuk apapun, tidak ada penentangan dari dirinya. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah mencurigai suatu dalil apapun. Apa saja dari dalil agama, tidak pernah dia curigai. Tidak pernah dia sangka dengan sangkaan yang jelek. Iya. Maka kalau ada sesuatu dari dalil yang dia tidak pahami, dia mencurigai dirinya sendiri. Mencurigai pemahamannya. Iya. Sebab kalau ada sesuatu dari agama, kemudian dianggap hal itu membawa kejelekan untuknya, atau dia belum mendapatkan kebaikan di belakangnya, maka harusnya dia sendiri yang mencurigai dirinya. Iya. Maka dari bentuk seorang merendah diri terhadap agama, dia tidak mencurigai atau menuduh suatu dalil apapun dengan jelek sangka yang semisal dengannya. Iya. Kemudian yang ketiga dari tawaduk terhadap agama, tidak pernah dia buka untuk dirinya, tidak pernah dia buka untuk dirinya jalan di dalam menyelisihi nas. Dia tidak membuka untuk dirinya jalan dalam menyelisihi nas. Tidak secara batinnya, tidak secara lisannya, tidak secara perbuatannya, tidak dengan keadaannya. Iya. Dia tutup segala pintu untuk hal itu. Maka ini tiga perkara yang dengannya seorang itu mencapai derajat yang pertama dari tawadu. Dia tawadu, merendah hati, tunduk terhadap agama. Dan yang kedua dari tawadu, dari tingkatan tawadu adalah dia menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Iya. Karena Allah yang maha benar telah menetapkan kebenaran itu yang merupakan kebenaran dengan dalil. Sepanjang Allah ridha itu sebagai kebenaran, maka dari bentuk tawadu dia harus ridha terhadap apa yang Allah ridhai untuk dirinya. Apa yang Allah ridhai sebagai kebenaran. Dan dia terima hal itu dari siapapun datangnya. Dari siapapun datangnya, apakah orang yang dia sukai atau orang yang dia benci, dari kawan maupun lawan, dari kecil maupun besar, dari siapapun dia terima kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga dari tawadhu disebut oleh Ibnu Al-Qayyim adalah dia tunduk kepada Allah yang Maha Hak, yang maha benar, sehingga ia di dalam menyambut perintah Allah, menerima segala hal yang datang dari Allah. Iya. Dia tanggalkan dari pendapat pribadinya, dari kebiasaannya. Dia tanggalkan dari hawa nafsunya. Tapi yang mendorong dia menegakkan kebenaran tersebut adalah semata dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan tentang kibir. tentang bahaya dari kibar tersebut. Bahkan di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith, ya, disebutkan banyak hal dari itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin." Itulah kehidupan negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Dan akibat yang terbaik adalah untuk orang yang bertakwa. Ya, dan dimaklumi bagaimana Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi karena kesombongannya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga siapa yang ada di dalam hatinya satu dzarrah dari kesombongan. Maka seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang kadang ingin bajunya itu bagus, sendalnya bagus." Maka beliau berkata, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah maha indah, mencintai keindahan. Al-kibr, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah engkau menolak kebenaran, bersombong terhadap kebenaran, dan meremehkan manusia. Dan meremehkan manusia. Iya. Dan dicela di dalam hadith-hadith, orang yang ada kesombongan dalam bentuk lisannya, perbuatannya, bahkan orang yang memakai pakaian yang melewati mata kakinya, itu dianggap bentuk kesombongan dan dicela sangat keras di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu batara." Tidak akan dilihat pada hari kiamat oleh Allah seorang yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adabun alim." Ada tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak disucikan, dan untuknya adab yang pedih. Salah satunya adalah musbil izarah, orang yang musbil izarnya. Ini hukum untuk laki-laki. Tidak boleh dia menurunkan kain, celana, baju, sarung yang dia pakai melewati mata kakinya. Iya. Maka akhlak ini adalah kesombongan bertentangan dengan tawadhu, karena itu dicela di dalam agama kita. Dan syariat tatkala menjelaskan tentang perintah untuk tawadhu dan kebaikannya, menunjukkan bahwa di dalam hal tersebut terdapat berbagai kemanfaatan dan kebaikan untuk siapa yang melakukannya. Nah, karena itu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wajadnal karam fit taqwa wal ghina fil yakin was syaraf fit tawadhu." Kami dapatkan kemuliaan itu di dalam takwa, kecukupan itu di dalam yakin, dan kemuliaan, ya, ketinggian di dalam tawadhu. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Taghfaluna afdal ibadah at-tawadhu." Kalian lalai dari ibadah yang paling afdal, yaitu tawadhu. Yaitu bertawadhu. Iya. Dan kata Salman radhiyallahu anhu kepada Jarir, "Ya Jarir, tawadhu lillah. Fa inna man tawadhu lillah fi dunya rafa'ahu Allah yawm al-qiyamah." Wahai Jarir, tawadhu la karena Allah, Karena siapa yang tawaduk karena Allah di dunia, Allah akan angkat dia pada hari kiamat. Dan Al-Hasan Al-Basri tanya tentang tawaduk. Beliau berkata, tawaduk adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau menjumpai seorang muslim kecuali engkau melihat bahwa muslim ini punya keutamaan di atasmu. Iya. Punya keutamaan di atasmu. Dan ini adalah akhlak yang baik. Akhlak yang indah. Membawa kemuliaan untuk seorang hamba. Iya. Dari kebaikan tawadhu ini, pertama dia adalah akhlak mulia yang dianjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dari kebaikan tawadhu ini adalah jalan mengantar kepada ridha Allah, menuju kepada surga. Dan dari kebaikan tawadhu ini, dia adalah hal yang membuat seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah. Dan membuat seorang hamba itu lebih dekat kepada manusia. Ya, karena manusia secara umum di tengah mereka apabila manusia hidup sesama mereka dengan merendah diri satu antara yang lainnya, maka hilang dari permusuhan di tengah mereka. Dan hilang dari ya lomba-lomba di dalam meninggikan diri dan prahara yang muncul di belakangnya. Maka dari buah tawadhu ini adalah tersebarnya kecintaan di tengah makhluk. Mereka saling tawadhu, saling mencintai. Iya. Dan dari kebaikan tawadhu ini, dia adalah akhlak yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabinya untuk diperhatikan dan diperintah kepada hamba, menunjukkan akan kewajibannya. Apalagi kalau kita renungi mana tawadhu yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang saya bacakan tadi. Iya. Ini yang berjalan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka ditinggikan melebihi dari kadar dan kedudukan beliau. Beliau selalu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak yang mulia ini kalau ada di dalam diri seorang hamba akan melahirkan berbagai akhlak yang baik, menghadirkan pengagungan kepada Rabbnya, kecintaan kepadanya, menghadirkan harapan yang besar kepada Allah, rasa takut. Dia juga akan baik pandang kepada manusia dan dia akan lebih mudah untuk bersabar, lebih pandai untuk bersyukur. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan yang terpetik di belakang akhlak yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang merendah diri dan hatinya selalu tunduk kepadanya, menyadari akan kekurangan. Iya. Dan apapun yang ada pada diri kita, itu semata dari Allah. Apapun dari kelebihan yang Allah berikan, baik itu dari sisi agama maupun dunia, pasti ada di antara manusia yang lebih daripada itu. Iya. Allah berfirman, wafauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Ya, dan kalau dunia, tidak ada habisnya. Betapa banyak orang yang ingin diagungkan di dunia, berjalan di atas dunia ini dengan kesombongan, merasa memiliki kedudukan, tapi akhirnya semuanya juga dikubur di bawah tanah, hanya di dalam sebuah liang lahat. Dan ini dari mana-mana yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba, dari fikih ibadah yang hendaknya menghiasi hati seorang hamba di dalam mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk semuanya. Nah. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah tentang fiqih tawadu, merendah hati. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Dan sebelum kami membacakan pertanyaan yang masuk, maka kembali kami ingatkan bahwa bagi pendengar sekalian yang ingin bertanya via telepon, bisa di nomor 0411 878 368. Baik, begitu pula bagi Anda yang ingin bertanya lewat SMS atau WhatsApp, bisa di nomor 0853-9986-3739. Baik, pendengar sekalian, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Saudari Ummu Maryam di Semarang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mohon nasihatnya terkhusus kami para ibu yang masih semangat dalam menuntut ilmu, agar tetap istiqomah dan dimudahkan dalam belajar, terutama dalam belajar bahasa Arab. Kira-kira adakah kiat khusus dan kitab apa yang mudah untuk kita pelajari? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ya, pertama, hal yang patut disyukur oleh seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi di dalam hatinya ada semangat, keinginan ingin belajar dan menuntut ilmu. Dan itu menunjukkan sebuah jiwa yang baik, yang cinta kebaikan untuk dirinya, dan cinta kebaikan untuk dirinya pada hari kiamat. Sebab ilmu adalah jalan yang mengantar kepada surga. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Ya, dan istiqamah di atas hal ini dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, dia giat mengambil ilmu dari ahlinya. Sebab yang kedua, dia selalu menjaga dari keimanan dan tauhidnya. Sebab yang ketiga, dia giat melakukan kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan sebab yang keempat, dia duduk dengan orang-orang salih, orang-orang yang baik, yang mengingatkan dia dikala dia lupa, menegurnya dikala dia salah, memberinya motivasi dikala dia lesu, dan menghiburnya dikala dia sedih. Orang-orang yang sekadar duduk dengan mereka, kita bisa mengambil pelajaran dan akhlak yang mulia. Ya, dan ini dari sebab yang indah seorang itu istiqamah. Demikian pula seorang berdoa kepada Allah agar supaya diberi keteguhan hati. Iya. Karena hati ini berbolak-balik. Kadang ada semangatnya, kadang ada lesunya. Dan nasallallahu alafiyah, kadang sebagian orang berbalik ke belakang. Karena itu hendaknya dia mohon kepada Allah. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atika, ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati-hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu. Ya, ilmu syariat itu banyak. Dan memang bahasa Arab adalah alat untuk sampai ke sana. Dan seorang apabila mempelajari bahasa Arab, dia adalah bahasa Quran. Tentunya kecintaan Allah terhadap bahasa ini adalah dimaklumi. Ya, kalau Syah misalnya hadis mengatakan bahwa dia adalah bahasa penghuni surga, itu adalah wajar. Sebab dia adalah bahasa Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menutup serta menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya, adapun belajar bahasa Arab, yang paling mudahnya bagi seorang hamba adalah dia belajar dari guru. Dan tidak cocok seorang belajar bahasa Arab dia baca sendiri. Iya. Tapi dia mengambil dari guru, dan alhamdulillah banyak fasilitas dan kemudahan seorang yang belajar di masa ini, termasuk belajar bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Dan buku-buku yang ringkas di dalam belajar bahasa Arab juga dimaklumi. Ada dasar-dasar, ada untuk pemula. Ya, dan biasanya seorang guru melihat kepada setiap orang yang belajar apa yang cocok untuknya sebagai tahap awal dia belajar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abu Fauzan. di Bekasi. Ada dua pertanyaan. Pertama, apakah berbuka hanya dengan segelas air sudah memenuhi keutamaan menyegerakan berbuka? Berbuka dengan segelas air sudah cukup dalam hal itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang berbuka, yang paling baiknya dengan rotobat, kurma-kurma basah. Kalau tidak ada, maka tamarat, dengan kurma yang sudah matang. Kalau tidak ada, hasawat minalma, maka beberapa teguk dari air. Dan itu sudah cukup. Iya, dan yang dimaksud adalah berbuka. Dia telah membatalkan, atau dia telah menyelesaikan, menyudahi puasanya. Iya. Maka dia masuk di dalam hadith, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Manusia akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang dia mempersegera buka puasa. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana nasihat untuk menghidupkan malam Ramadan, terkhusus bagi kami pekerja shift malam? Ya, seorang apabila misalnya ada sebuah pekerjaan, dia kerja terikat dengan kerja, maka itu adalah sebuah amanah kerja. Sepanjang dia rela dengan hal itu, maka waktunya telah dia jual dan dia wajib untuk menunaikan amanah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adil amanah ila man i'tamanaka. Tunaikan amanah kepada siapa yang beri amanah kepadamu. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Iya. Dan apabila di dalam kerjanya ada waktu kosong dan diizinkan di dalam kerja, dia lakukan ibadah, maka tidak ada masalah. Ya, sebab sholat sunnah lebih banyak keluasan. Dia boleh lakukan sholat sunnah itu sebagaimana biasa, dan boleh dia lakukan dalam keadaan duduk. Iya. Dan boleh dia lakukan dalam keadaan berdiri. Dan banyak hal dari hal yang Allah mudahkan untuk seorang diberi kelapangan terkait dengan hal-hal yang disunnahkan. Selain daripada itu, di malam hari ada berdoa, dan waktu baik seorang memperbanyak istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dari sifat penduduk sorga, orang-orang yang bertakwa yang meraih sorga, di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Iya. Berdoa, memohon ampun, berinaba kepadanya. Iya. Dia hiasi waktunya dengan zikir. Ini semuanya dari amalan, jangan sampai di kondisi apapun di bulan Ramadan ada yang luput darinya, dari amalan kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepadanya. Nah. Iya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Aida di Kendari. Apakah hukum berdoa di dalam sholat, khususnya pada saat sujud terakhir, bisa menggunakan bahasa Indonesia? Mengingat banyak dari hajat kita tidak bisa kita sampaikan kecuali hanya dengan bahasa Indonesia. Ya, di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Iya. Boleh saja seorang berdoa dengan bahasa Indonesia. Walaupun di dalam salat lebih bagus kalau dia berdoa dengan bahasa yang dengan bahasa Arab, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya dia punya hajat dengan bahasa Indonesia, maka insyaallah taala tidak ada larangan di dalam hal tersebut. Ya, wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Makassar, ada dua. Yang pertama, apakah tidak mengapa bagi seorang untuk mengucapkan doa Allahumma yassir wa la tu'assir dikala mendapatkan kesulitan, selain dari doa yang diajarkan Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla? Ya, di kala seorang menghadapi kesulitan, banyak doa yang diajarkan. Ya, termasuk yang dia sebutkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Ya, dan boleh dia berdoa dengan hal yang dengannya dia dimudahkan. Kalau dia berkata Allahumma yasir wa la tu'assir, boleh saja, enggak ada masalah. Insyaallah taala. Nah, ya, pertanyaan kedua, ibu saya telah meninggal dunia, apakah pahala bagi beliau mengalir terus dari amalan-amalan soleh anaknya? Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min thalath." صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Apabila manusia meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh mendoakan untuknya. Dan kalimat ya doa di situ mendoakan untuknya, iya, doa itu dia kadang bermakna permohonan, kadang ibadah. Ya, jadi kalau dia melakukan ibadah dari kebaikan, maka suatu hal yang wajar kalau itu juga sampai kepada orang tuanya. Karena anak adalah bagian dari upaya orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan anaknya adalah dari upayanya. Ya. Antalah syah di sebagian hadis tentang sebagian sahabat yang bersedekah dan Nabi sebutkan itu pahalanya sampai kepada orang tuanya. Jelas seorang anak kalau dia menjadi anak yang saleh setelah orang tuanya meninggal, itulah kewajibannya. Dan itulah harapan yang terbaik dan bakti yang terbaiknya untuk orang tuanya. Ya. Untuk orang tuanya. Karena itu kadang di kehidupan ini, kadang sebagian orang tua tidak memiliki pemahaman agama yang benar. Dia kurang menyadari bahwa keberadaan anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang mempelajari agama, anak yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itulah hakikat untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan ini banyak tidak diketahui oleh orang tua dan kadang tidak dia sadari. Ya. Banyak orang tua dianggap bahwa anak itu kalau dia berhasil dari keduniannya, dari dunianya lapang, ya, kemudian dia telah memiliki keluarga, memiliki anak-anak dan sebagainya, dianggap semata kebahagiaan anak pada hal itu. Dan dia juga bahagia dengannya. Nah, mungkin saja dia hanya bahagia melihat anaknya yang bahagia di dunia, tapi di akhirat belum tentu dia bahagia dengan itu. Sebab kematian, belum tentu seorang beristirahat di belakang kematiannya. Tapi siapa yang mendidik anak menjadi anak yang saleh, inilah yang diharapkan bermanfaat untuknya. Karena itu seorang anak kalau misalnya dia sudah tahu jalan hidup yang benar dan dia tahu jalan ketaatan yang akan bermanfaat untuk dirinya, menjadikannya sebagai anak yang saleh, maka dia enggak mengikuti dari anjuran orang tuanya yang menjatuhkannya di dalam dosa atau membuatnya jauh di dari agama. Ya, sebab kalau dia ikuti orang tuanya dalam hal itu artinya dia tidak sayang kepada orang tuanya dan tidak berbakti kepadanya. Tapi di dalam hal yang dia tidak mengikuti orang tuanya, dinasihati dengan baik, tetap dilaksanakan di atas ketaatan walaupun orang tuanya tidak suka, hakikatnya itulah kebaktian untuk orang tua dan bekal untuk orang tua nanti. Walaupun orang tua sendiri tidak menyadarinya. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni orang-orang tua kita yang telah meninggal dan menjaga mereka yang masih hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang saleh yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat untuk umat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Abu Haidar di Kendari. Katanya, bolehkah seorang muadzin mengumandangkan azan tanpa bersuci atau berwudu terlebih dahulu? Berwudu bukan syarat keabsahan azan. Tapi itu adalah hal yang disunnahkan, dianjurkan. Kalau misalnya ada yang azan walaupun dia tidak berwudu, maka azannya adalah syah. Iya, apalagi kalau memang azannya ditunggu. Iya. Di sebuah tempat misalnya masjid cuma itu dan orang tahu masuk keluarnya sholat hanya dari masjid itu saja, maka si muadzin harus adzan tepat waktu walaupun dia belum berwudu. Bahkan kalau dia junub sekalipun, menurut pendapat yang lebih kuat, tidak ada masalah dia mengumandangkan adzan. Wallahu ta'ala alam. Nah, ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Husain di Karawang. Yang pertama, apakah benar ada fatwa dari ulama bahwa buka bersama di bulan Ramadan yang disertai dengan acara makan hukumnya bid'ah? Saya enggak tahu tentang hal ini. Ya, dan ini mungkin fatwa terkait dengan rutinitas disertai dengan suatu hal yang keliru. Tapi kalau sekadar seorang itu mengundang kawan-kawan dia berbuka, memberi makan buka puasa bersama, itu adalah hal yang dianjurkan. Memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, dan ada anjuran makan bersama, ada anjuran sahur bersama. Ya, semua makna-makna itu menunjukkan hal yang dibolehkan. Jadi kalau misalnya si penanya mendengar atau ada yang berbicara, mungkin itu di kondisi lain atau di kondisi-kondisi tertentu. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih utama antara memberikan sedekah untuk anak yatim secara langsung atau melalui yayasan-yayasan anak yatim? Dia salurkan kepada apa yang paling bermanfaat dan paling diyakini hal itu sampai. Ya. Saya misalnya saya beri ke anak yatim, saya yakin. Tapi saya juga beri kawan, dan kawan ini saya sangat percaya juga, saya sangat yakin. Maka hal tersebut tidak ada masalah. Ya, dengan perantara atau langsung, kadang seimbang. Tapi kalau dia serahkan, yakin sampai ke situ, maka itu lebih bagus untuknya. Kemudian untuk penyaluran sedekah itu, dia dahulukan pada hal yang ada multi manfaat di situ. Ada multi manfaat. Misalnya seorang bersedekah untuk seorang fakir, seorang anak yatim, itu satu manfaat. Tapi kalau dia beri kepada seorang fakir, seorang anak yatim, dan itu adalah kerabatnya, atau itu adalah tetangganya, maka itu ada dua manfaat. Iya. Ada dua manfaat. Jadi seorang memberi dari sedekah itu kepada hal yang mengandung multi manfaat. Nah, dicari yang paling afdolnya, yang paling banyak manfaat. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ais di Makassar. Katanya, ketika seorang muslimah membaca Al-Quran, apakah dianjurkan menggunakan kaos kaki lantaran kaki seorang muslimah termasuk aurat, atau boleh hanya sekadar ditutupi dengan rok ataupun mukenah yang dikenakannya? Ya, seorang perempuan kalau berada di rumahnya, dia membaca Al-Quran, tidak perlu dia menutup auratnya, menutup mukanya, tangannya. Ya, dia berada di kondisi biasa. Sebab menutup aurat itu terkait dengan pandangan manusia terhadap dirinya, orang yang bukan mahramnya. Adapun kalau dia membaca Al-Quran, maka itu insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Jadi aurat itu terkait dengan dua hal. Terkait dengan sholat dan terkait dengan pandangan manusia. Ya. Disitulah hukum-hukum seputar menutup aurat. Ya Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Afri di Makassar. Katanya bagaimanakah hukum nazar? Kemudian pada saat apa saja kan nazar itu dibolehkan? Ya, nazar itu ada dua jenis. Ada nazar semata dalam ketaatan tanpa dia meminta imbalan. Misalnya dia berkata, saya akan bernazar berpuasa karena Allah. Memang dia lakukan untuk ketaatan. Dan ini tidak ada masalah. Ada nadar yang dia minta di belakangnya imbalan. Misalnya, kalau saya sembuh, saya berpuasa 3 hari. Hanya silam pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama menganggap itu makruh. Dan sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah haram. Bernadar seperti itu. Dan pendapat yang mengatakan haram memiliki sisi kekuatan. Karena itu tidak layak seorang bernadar pada hal yang seperti itu. Tapi kalau nadar sudah diucapkan, maka nadar itu terbagi dua yang telah diucapkan. Kalau nadarnya ketaatan, hendaknya dilaksanakan. Karena Rasulullah bersabda, "Man nadara liyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dilaksanakan ketaatan. Yang kedua, nadar yang sudah diucapkan, dan itu nadar kemaksiatan. Maka tidak boleh dia lanjutkan. Misalnya saya bernadar kalau selesai Ramadan, saya akan menyembeli di kuburan si fulan. Itu nadar maksiat, haram untuk dia tunaikan. Iya. Tak boleh dia kerjakan. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man nadara li asya Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia bermaksiat kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, baik mendengar. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Yudhistira di Sibolga. Katanya, hal apa yang pertama yang harus kita ilmui oleh seorang muslim untuk tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah sebutkan tadi beberapa jalan tentang istiqomah pertanyaan sebelumnya, dan insyaallah taala akan datang nanti salah satu pembahasan saya seputar fikih hati terkait dengan fikih istiqomah. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Meita di Surabaya. Katanya, apakah wanita iktikaf di rumahnya, apakah boleh wanita iktikaf di rumahnya dengan menghidupkan malam-malamnya? Apakah dia dapat mendapatkan Lailatul Qadar? Iktikaf itu hanya di masjid saja. Karena Allah firman, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Adapun di rumah, tidak dikatakan iktikaf. Tapi keberadaan seorang perempuan di rumahnya, komitmen dengan ibadah, dia hidupkan malam-malam ibadah di rumahnya, itu lebih afdal dan lebih baik daripada dia itikaf di masjid. Iya. Tapi kalau perempuan ingin itikaf di masjid, tidak ada masalah, tidak dilarang. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dan setelah Nabi meninggal mereka juga itikaf di masjid. Iya. Maka kalau ada tempat yang layak untuk perempuan di masjid untuk itikaf, tidak ada masalah mereka itikaf. Ya, hanya saja sekarang banyak dari kondisi masjid tidak mungkin kan. Karena bercampur bauran laki-laki dan perempuan, ya banyak fitnah dan semisal dengannya. Tapi kalau misalnya ada dari tempat memungkinkan dia untuk itikaf, maka tidak dilarang perempuan untuk itikaf di masjid. Ya wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Katanya, bagaimana menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kami hamba yang lemah ini? Sebagai seorang ibu dan sekaligus seorang bapak dari anak-anak kami, kami sulit menafkahi anak-anak kami, apalagi menafkahi diri kami sendiri, terutama di bulan Ramadan. Kami enggak bisa cari nafkah karena kondisi kami yang tidak memungkinkan. Apakah kami boleh meminta kepada saudara semuslim lainnya untuk membantu keluarga kami di kondisi seperti ini? Apakah tidak termasuk hal yang tercela? Pada keadaan seorang hamba, dia bekerja dan mencari nafkah dengan tangannya sendiri, itu lebih afdal dan lebih mulia. Iya. Hanya saja di kondisi tertentu kadang memang ada orang-orang yang tidak setiap saat dimudahkan untuknya. Maka di kondisi dia perlu dan dia minta sekadar hajat dan keperluannya pada orang yang dia sangka bisa memberinya, maka insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk semuanya dan melapangkan hati-hati kita dengan keimanan, yang dengan itu insyaallah ta'ala akan lapang dari kehidupan dunia kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan selalu menunjuki kita di atas jalan yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertemuan hari ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi kita simak bersama kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua dan semakin berikan semangat kepada kita untuk melanjutkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Baik pendengar sekalian, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif hari ini dapat Anda unduh di website www.dulkarnain.net. Begitu pula rekaman kajian interaktif hari-hari sebelumnya. Dan demikian pula, bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda dapat menyimak kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini pada esok hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.